بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قناة عزكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab التوحيد karya Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab النجدي التميمي رحمه الله تعالى وغفر له. Pembahasan terakhir ialah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang adanya 70.000 orang dari kalangan umat ini yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Setelah kita baca hadisnya dan juga telah kita uraikan hadisnya, sekarang insyaAllah kita masuk pada pembahasan fihi masail. Ini seingat saya. Tak kasih tanda soalnya. Fihi masail. Qala rahimahullahu ta'ala fihi masail. Pada hadis di atas dan juga pada bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama ialah ma'rifatu maratibin nas fit tauhid, mengetahui atau mengenal tingkatan-tingkatan orang dalam perkara tauhid. Yakni kaum muslimin itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda martabatnya dalam perkara tauhid. Ini diambil dari kalimat yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisabin wa la azab. Diambil dari adanya di tengah-tengah umat ini 70.000 orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Menunjukkan mereka itu ialah orang-orang yang mencapai puncak tauhid. Menunjukkan pula ada orang yang bukan termasuk golongan ini. Ya, yang kurang nilai tauhidnya atau bahkan yang habis dan pudar nilai tauhid. Sehingga di sini diketahui bahwasanya umat manusia itu bertingkat-tingkat dalam hal tauhidnya. Perbedaan ini karena bin azakumullah tidak dilihat dari perbedaan usia atau generasi atau keadaan atau suku atau bangsa, tidak. Tetapi perbedaan martabat tauhid ini terjadi dengan perbedaan tahqiqut tauhid. Perbedaan upaya masing-masing orang memurnikan tauhidnya. Sehingga semakin dia memurnikan tauhidnya, semakin tinggi martabatnya. Semakin dia mengotori tauhidnya, maka akan rendah martabatnya. dengan tanpa pandang bulu. Wallahul musta'an. Hasaniyatu. Masalah yang kedua. Ma makna tahqiqihi? Apa makna memurnikan tauhid itu? Lewat pembahasannya, bahwasannya memurnikan tauhid, tahqiqut tauhid, itu ialah memurnikannya dari tiga perkara. Masih ingat apa saja? Hah? Memurnikan tauhid itu dari tiga perkara. Yang pertama, dari kesyirikan-kesyirikan. Tahqiquhu minasyirik. Memurnikan tauhid dari kesyirikan. Yang kedua, tahqiquhu minal bid'ah. Memurnikan tauhid dari kebid'ahan-kebid'ahan. Dan yang ketiga, tahqiquhu minal ma'asi. Memurnikan tauhid dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan yang diulas dalam kitab ini dengan membawakan beberapa riwayat menunjukkan tahqiqut tauhid itu ialah takhlisuhu minasyirik. Memurnikannya dari kesyirikan. Naam. Ini dilihat dari hadis sifat-sifat orang-orang yang masuk dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak tatayur, dan bertawakal kepada Rabb-nya. Nah, ini upaya untuk memurnikan tauhid. Asalisatu. Faedah yang kedua. Asalisatu. Yang ketiga. Sana'uhu subhanah. Sana'uhu subhanah. Ala Ibrahim. Sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim. Fi kaunihi lam yaku minal musyrikin. Di mana beliau bukan termasuk kaum musyrikin. Ini yang disebutkan dalam ayat yang menerangkan tentang keutamaan sifat-sifat Nabi Allah Ibrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Bahwasanya Ibrahim alaihissalatu wassalam seorang ummah, seorang imam, seorang yang qanit, yang terus taat kepada Allah, seorang yang hanif, yang lurus, dan bukan termasuk kaum musyrikin. Ini menunjukkan bahwasanya bila seseorang itu lepas dari kesyirikan, lepas dari semua bentuk kesyirikan, baik syirik besar atau syirik yang kecil, ini adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Paham? Sebab masukkan dalam satu sifat dari sifat-sifat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, walam yaku minal musyrikin, kan termasuk kaum musyrikin. Lewat pembahasan dulu bahwasanya di sini Nabi Allah Ibrahim selamat dari syirik akbar, syirik besar, dan selamat pula dari syirik yang kecil. Ini yang dimaksudkan dengan tahqiqut tauhid, memurnikan tauhid. Sehingga beliau dengan ini dijuluki sebagai Imamul Hunafa, tokohnya para muwahhidin. Dikarenakan beliau selamat dari semua bentuk kesyirikan yang ada. Narabi'atu. Yang keempat, sana'uhu, pujian Allah, sanjungan Allah Subhanahu wa taala ala sadatil aulia, kepada tokoh-tokoh wali, kepada para tokoh-tokoh para wali-wali, wali-wali Allah, bisalamatihim minasyirik, Allah puji mereka karena mereka selamat dari kesyirikan. Ini yang disebutkan dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya kaum mukminin al-muqarrabin. Kaum mukminin yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu dengan bahasa lain sadatul auliya, para wali-wali, para tokoh-tokoh agama. Di antara sifat mereka ialah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka itu tidak syirik kepada Rabb-nya. Juga lewat pembahasan masalah ini, bahwasanya kalimat la yusyrikun umum. Mereka tidak syirik, yakni selamat dari syirik yang besar, dan juga selamat dari syirik yang kecil. Sekali lagi, inilah yang disebut dengan tahqiqut tauhid, memurnikan tauhidnya. Sehingga pemurnian tauhid itu merupakan sifatnya para anbiya, para nabi dan para rasul, dan juga sifatnya para aulia, sifatnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisatu yang kelima. Kaunu tarkir ruqyah wal kai min tahqiqit tauhid. Masalah yang kelima ialah meninggalkan minta ruqyah. Pengertian tarkur ruqyah ay istirqa. Tidak minta diruqyah. Wal kai, tidak minta pengobatan kai. Si panas. Min tahqiqit tauhid. Ini termasuk bagian dari memurnikan tauhid. Ini diambil dari mana ya, Wan? Diambil dari hadis humul ladzina la yastarfun wa la yaktubun. Mereka itu ialah orang-orang yang tidak minta ruqyah dan tidak pula minta pengobatan kiai. Kenapa dikatakan termasuk memurnikan tauhid? Sebab di sini mereka melepaskan diri dari ketergantungan kepada makhluk. Paham ya? Hati mereka, diri mereka itu tidak bergantung kepada makhluk, tapi bergantung yang sangat sempurna, tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adahu. Sehingga kalau orang itu minta diruqyah, itu berarti hatinya dia itu tergantung sama makhluk. Jadi tauhidnya dia kurang pulih, kurang beres. Demikian pula ketika dia minta pengobatan besi panas, atau dia tatayur, menganggap sial dengan adanya burung, atau semisalnya, itu menunjukkan bahwasanya hatinya dia itu ketergantungannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk. Ini menunjukkan tauhidnya dia itu ada yang rusak. Sehingga kalau kemudian dia meninggalkan itu semuanya, tidak minta diruqyah, tidak minta pengobatan besi panas, tidak tatayur, menunjukkan orang ini sangat tinggi tawakalnya, sangat tinggi ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya pemurnian tauhid. Betul-betul hatinya itu dipersembahkan untuk Allah semata. Hadahwa. As-sadisatu yang keenam. Kaunul jami' litilkal khisal huwa tawakkul. Yang mengumpulkan sifat-sifat di atas ialah at-tawakkul. Ya, ini pada hadis. Hum alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang enggak minta ruqyah, tidak minta pengobatan besi panas, enggak tatayur. Itu semuanya terkumpul dalam kalimat yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak minta diruqyah itu dikarenakan kesempurnaan tawakal. Tidak minta pengobatan besi panas karena kesempurnaan tawakal. Tidak sial, merasa sial dengan burung, itu juga karena kesempurnaan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya quwwatut tawakkul ala Allah, tawakal yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini termasuk tauhid. Termasuk tauhid, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. As-sabi'atu, yang ketujuh. Yang ketujuh ialah umku ilmi sahabah. Kedalaman ilmunya para sahabat. Kedalaman ilmunya para sahabat. Lima'rifatihim. Karena mereka tahu. Annahum lam yanalu dhalik illa bi'amal. Bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan itu semua kecuali harus dengan amal. Ini ikhwan, ketika mereka memperbincangkan tentang 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga dengan tambah hisab, dengan tambah azab. Ya kan? Ketika Rasul memberitahukan demikian, mereka langsung berbincang-bincang dan menyebutkan beberapa amalan-amalan besar. Apa di antaranya, Bu Yala? Amal besar yang mereka sebutkan waktu itu. Apa di antaranya? Yusuf. Di antaranya apa, Yusuf? Loh, buka dulu, Yusuf. Iya. Kan ketika Rasul memberitakan masalah ini, beliau kan masuk rumah. Iya kan? Masuk rumah. Para sahabat berbincang-bincang masalah itu. Ketika mereka berbincang-bincang untuk mengetahui siapa 70 ribu orang ini, mereka menyebutkan sejumlah amalan. Barangkali mereka itu ialah fulan. Barangkali mereka itu ialah begini. Begini begitunya itu ialah amalan besar. Apa itu? Loh, nengok. Apa, Pak? Apa ini? Apa, Hamz? Nah, dia mengatakan, barangkali mereka itu ialah orang-orang yang menyertai Rasulullah. Ini para sahabatnya Rasul. Ini diantara yang mereka sebutkan. Barangkali mereka itu ialah orang-orang yang menemani Rasulullah SAW. Ini sebagai para sahabat. Dalam keadaan kedudukan sebagai sahabat, itu kedudukan yang sangat tinggi. Susah dicapai. Ada lagi yang mengatakan, La'allahum wulidu fil Islam walam yushriku billahi syai'a. Barangkali mereka itu orang yang lahir dalam Islam, tidak pernah syirik sedikit pun, wa zakaru asya. Dan mereka menyebutkan banyak hal. Yang mereka sebutkan itu ialah amal-amal besar. Ya kan? Dan dia mengatakan, oh, barangkali mereka itu orang yang kaya, barangkali mereka itu orang yang ningrat. Tidak. Tetapi yang mereka sebutkan itu ialah mencapai derajat atau mencapai orang 70 ribu orang tadi itu dengan perkara-perkara amal yang besar. Ini menunjukkan betapa dalamnya keilmuan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di mana mereka tahu tingkatan yang sangat mulia, martabat yang sangat tinggi dalam Islam itu tidak bisa dicapai dengan ongkang-ongkang kaki, tidak bisa dicapai dengan santai-santai, tetapi martabat yang sangat tinggi dalam Islam itu dicapai dengan amalan. Paham ya? Kepengen masuk surga, ya gak bisa berangan-angan, gak bisa dengan cara mimpi, tetapi diwujudkan dengan melakukan amalan yang bisa menuju ke dalam surga. Selamat dari neraka, juga demikian. Gak bisa kemudian harapan, tapi juga diwujudkan dengan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedalaman ilmunya para sahabat. Itu semua tidak bisa dicapai melainkan dengan amal. Asaminatu, yang ke-8. Masalah yang ke-8 ialah hirsuhum alal khair. Ambisi para sahabat, semangat para sahabat untuk perkara kebaikan. dari sisi perbincangan mereka tadi. Paham ya? Kalau yang di awal, kedalaman ilmunya sahabat itu, ketika mereka menyebutkan beberapa perkara amalan. Kalau yang ini, semangat mereka untuk mencapai kebaikan, ialah perbincangan mereka, itu perbincangan-perbincangan yang ilmiah. Perbincangan-perbincangan untuk mencapai martabat yang sangat tinggi dalam Islam. Masya Allah. Ini para sahabatul kiram. Maka bila kita diberi faedah seperti ini, sekali lagi ikhwan, bukan kemudian dijadikan sebagai wawasan tentang sahabat saja. Tetapi ini semuanya dijadikan sebagai ibrah. Dijadikan sebagai panutan, qudwah, uswah. Tamam. Kalau para sahabat saja demikian keadaannya, mereka berbincang-bincang tentang perkara kebaikan, bersemangat untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, maka tentunya orang yang jauh dari zaman kenabian, orang yang setelah para sahabat, seharusnya lebih-lebih lagi bersemangat untuk beramal kebaikan. Itu yang namanya ibrah. Sehingga gak cukup dengan membaca syarah saja. Oh, sahabat itu dulu orang yang semangat. Oh, dulu mereka itu orang yang ambisinya kuat dalam perkara kebaikan. Enggak. Itu semua dijadikan sebagai kaca. Supaya kita semua menjadikan mereka sebagai qudwah. Sebagai panutan. Supaya masing-masing kita berupaya, berusaha untuk mencapai apa yang mereka capai. Sehingga itu sebagai motivasi, semangat untuk lebih bersemangat beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tasi'atu. Yang kesembilan. Masalah yang kesembilan. Fadilatu hadhil ummah. Keutamaan umat Islam ini. Bil kamiyah. Secara kuantitas. Jumlah. Wal kaifiyah. Secara kualitas. Mutu. Ini masalah yang kesembilan. Yakni umat Islam ini umat yang sangat mulia daripada umat-umat yang lain dari sisi jumlah dan dari sisi kualitas mutunya. Ini diambil dari mana ya kawan? Secara jumlah dari mana ini? Nah, dari hadis Ibnu Abbas tadi. Ketika Rasulullah SAW menceritakan umat-umat itu ditampakkan kepada Rasul. Belum melihat seorang nabi hanya memiliki 3-9 pengikut. Ada lagi seorang nabi yang hanya cuma punya 2 pengikut. Ada lagi seorang nabi cuma punya 1 pengikut. Ada lagi seorang nabi yang tidak punya pengikut sedikit pun. Tiba-tiba beliau melihat sawadun azim. Hitam yang besar. Belum mengira ini sebagai umatnya. Ternyata disebutkan ini umatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu tiba-tiba dikatakan kamu lihat yang sebelah sana. Terus nengok ke sebelah yang lainnya, ternyata beliau melihat sawadun azim, hitam yang sangat besar, lebih besar daripada yang sebelumnya. Paham? Lebih besar. Dan disebutkan dalam riwayat ini yang namanya sawadun azim, hitam yang besar itu artinya orang-orang yang sangat banyak yang berkumpul yang kelihatan dari jauh. Dari jauh dilihat sehingga yang kelihatan ialah bekas hitam saja. Ini menunjukkan bahwasanya umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar daripada umatnya Nabi Allah Musa. Bahkan terbesar dari umat-umat yang lainnya. Sehingga umat Islam ini mulia dari sisi jumlahnya. Kemudian dari sisi kualitasnya, jadi gak semata-mata jumlah tok, tapi melempem, bukan. Tapi dari sisi mutunya pun juga ada. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan, pada mereka ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Bagaimana yang disebutkan dalam sebagian riwayat, dari Abdullah bin Mas'ud, ketika itu Rasulullah berdoa kepada Allah minta tambahan. Ya. Sehingga pada masing-masing 1.000 orang, ada lagi 70 ribu lagi yang lainnya. Sehingga jumlahnya hampir mencapai 5 juta orang. 4 juta 900 orang. Mereka semua masuk dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Sehingga dari sisi jumlah, menang kaum muslimin. Dari sisi kualitas, juga sangat bermutu kaum muslimin. Beda dengan umat-umat yang terdahulu. Ini keutamaan umat ini, umat Islam, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-ashiratu yang ke-10. Fadilatu ashabi Musa. Keutamaan para pengikutnya Nabi Allah Musa. Ini diambil dari riwayat yang tadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tiba-tiba saya melihat sawadun azim, hitam yang besar. Ini orang yang sangat banyak. Dikatakan ini ya umatnya Nabi Allah Musa. Umatnya Nabi Allah Musa. Menunjukkan katanya beliau rahimahullah, keutamaan pengikutnya Nabi Allah Musa. Namun ya ikhwan, yang lebih tepat menggunakan bahasa kathratu atba'i Musa. Paham ya? Jadi bukan menggunakan bahasa keutamaan, bukan fadilah, bukan keutamaan sahabatnya Nabi Allah Musa, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai kathratu atba'i Musa, banyaknya pengikut Nabiullah Musa. Sebab riwayatnya hanya membahas tentang masalah kuantitas, hanya membahas masalah jumlah saja. Idrufi Ali sawadun azim, tiba-tiba ditambahkan kepada saya jumlah yang sangat besar. Sehingga dibahas apa ini? Jumlah. Sehingga lebih tepat dikatakan kathratu atba'i Musa, banyaknya pengikutnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga berbeda dengan umat Islam, berbeda dengan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada mereka ada kuantitas secara jumlah, dan juga pada mereka ada kualitas mutu. Ini baru dikatakan sebagai fadilah, sebagai keutamaan. Al-hadiyata asyrata, yang ke-11. Ardul umami alaihi alaihissalatu wassalam. Umat-umat ini akan telah ditampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke-11, bahwasanya umat-umat ini ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas itu. Uridat alayyal umam. Umat-umat ini ditampakkan kepada saya. Ini disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ditampakkannya umat-umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua faedah. Ini memiliki dua faedah untuk Rasul. Faedah yang pertama ialah tasliyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sisi mana? Dari sisi ketika itu beliau melihat adanya seorang nabi yang hanya pengikutnya 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang cuma 3, ada yang cuma 2, ada yang cuma 1. Bahkan ada pula yang tidak punya pengikut sama sekali. Ini sebagai hiburan untuk Rasulullah SAW. Jangan putus dakwah dengan alasan tidak ada orang yang mau mengijabahinya. Sehingga dihibur, lihat nabi-nabi yang dahulu, ada nabi yang cuma 1 pengikutnya, ada yang 2. Ada yang 3, ada yang 4, sedikit. Sehingga beliau terhibur ketika mengetahui yang demikian itu. Sehingga ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada kaumnya dan tidak diterima oleh kaumnya, itu bukan berarti beliau orang pertama yang demikian. Sudah didahului oleh nabi-nabi yang sebelumnya, dia mendapatkan perlakuan yang sama dari kaum. Faedah yang kedua ialah bayanu fadilatihi alaihi salatu wassalam wa syarafih. Mengandung faedah untuk menjelaskan tentang keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sisi mana ini? Di mana disebutkan di situ? Umat beliau umat yang terbanyak, umat beliau umat yang berkualitas. Sehingga ini ada faedah menerangkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas para nabi-nabi yang lainnya. Apalagi dengan hadis ana sayyidu waladi adam wala fakhar. saya ialah tokohnya anak Adam dan bukan kesombongan. Ini ada faedah. Ada faedahnya. Naam. Atsaniyata asyrata, yang ke-12. Anna kulla ummatin, bahwasanya masing-masing umat tuhsyar wahdaha, akan dikumpulkan sendirian ma'a nabiyha, bersama dengan nabinya masing-masing. Ini masing-masing umat nanti di padang mahsyar akan dikelompokkan dengan nabinya masing-masing. Ini diambil dari hadis tadi itu. Waraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Waraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan. Paham? Dari kalimat ini. Saya melihat nabi bersama dia ada 3 orang, sampai 9 orang. Saya melihat nabi bersama dia ada 2 orang, atau ada 1 orang. Kalimat dan bersamanya ada sekian orang, itu menunjukkan bahwasanya masing-masing umat itu dikumpulkan bersama dengan nabinya sendiri-sendiri. Hada huwa. Ini yang ditunjukkan sama riwayat ini. Sehingga nanti umatnya Nabiullah Musa, dengan Nabiullah Musa, umatnya Nabiullah Isa, dengan nabinya. Masing-masing umat akan dikumpulkan sendiri-sendiri bersama dengan nabinya. Maka demikian pula Nabiullah, umat Islam, maka akan dikumpulkan insyaAllah ta'ala bersama dengan nabinya masing-masing. Dan juga ditunjukkan oleh ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا. Masya Allah. الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ, yang ke-13. قِلَّةُ مَنْ إِسْتَجَابَ أَلِ الْأَنْبِيَا, sedikitnya orang yang memenuhi dakwahnya para nabi. Sedikitnya orang yang memenuhi dakwahnya para nabi. Ini yang dilihat dari pembahasan tadi itu. Seorang nabi cuma punya 3 orang pengikut, sampai 9 orang pengikut. Ada lagi yang cuma punya 2 pengikut. Ada lagi yang cuma 1 pengikut. Ada lagi yang tidak punya sama sekali. Ini menunjukkan apa? Sedikit sekali orang yang mau mengijabahi dakwahnya para nabi. Ini para nabi ya, ikhwan. Apalagi para da'i. Apalagi para mubalek, para ustaz. Para nabi saja yang mulia, yang sangat utama di sisi Allah Taala, disertai dengan ayat-ayat, tanda-tanda kenabiannya yang langsung dilihat sama kaumnya, tanda-tanda kenabiannya itu saja jarang yang beriman. Apalagi para dai, wa apalagi para ustaz, wa apalagi para syekh yang bukan nabi, tidak membawa tanda-tanda kenabiannya. Maka tentunya khonafidina azakumullah, min babi aula, lebih-lebih lagi tidak dikabulkan, atau sedikit sekali. Sedikit sekali orang yang memenuhi panggilan dakwahnya. Maka berita yang seperti ini, khana bintina azakumullah, menunjukkan kepada kita yang pertama, al-ibrah bil-haq, ialah al-haq, ya ikhwan. Yang dianggap, yang dipegang ialah kebenaran. Wal-ibrah bukan dengan banyak. Namun, yang dianggap untuk mengetahui kebenaran bukan dengan banyaknya pengikut semata-mata. Sedikit atau banyak itu bukan ukuran. Ukuran kebenaran ialah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perkara berikutnya yang bisa kita ambil dari sini ialah ini tasliyatun lidu'at, hiburan untuk para dai yang menyerukan kebenaran ketika mendapati masyarakatnya tidak respon. Masyarakatnya tidak mengijabahi dakwahnya. Dia dikucilkan, dikecilkan, dilecehkan, dihinakan. Itu menjadi hiburan bagi dia. Ternyata dia bukan orang pertama yang berbuat demikian. Sudah ada terlebih dahulu sebelumnya orang-orang yang lebih mulia dari dia. Dari kalangan para nabi, para rasul yang juga mengalami hal yang seperti ini. Sehingga dia pun menjadi tabah hati, sabar, iqamah, teguh pendirian dalam berdakwah sampai akhir hayat. Allahu musta'an. Yang namanya kebenaran ikhwan sangat asing. Wa qalil asba'u, sedikit pengikutnya. Dan al-batil kathir, yang namanya kebatilan sangat banyak. Wa kathirun asba'uhu, banyak pula orang-orang yang ikut dengan perkara kebatilan. Allahu musta'an. Tidak ada satu kebatilan pun melainkan engkau melihat di belakangnya ada pengikut. Walaupun kebatilan yang paling batil, yang sangat menyalahi fitrah sekali, ada di belakangnya dia orang-orang ikut sama dia. Ya Pak ya? Mantuk, contohnya bagaimana ya kawan-kawan? Yang paling batil sekalipun ada yang ikut. Hah? Adanya, katanya adanya orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Berapa orang yang ikut? Oh banyak. Namanya faham apa ini? Faham ateis. Faham ateis katanya. Suka banyak. Nama ya kawan. Itu menyalahi fitrah ya. Kenapa kau menyalahi fitrah? Karena fitrahnya masing-masing makhluk itu meyakini adanya Allah tabaraka wa ta'ala sebagai pencipta. Banyak pengikutnya. Hah? Wakala. Fallahu al-musta'an. Harap yang ada asyara. Yang terakhir insyaAllah. Yang ke-14. Anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdah. Seorang Nabi yang tidak diikuti oleh seorang pun, maka nanti di yaumul kiamat datang sendirian. Paham ya? Seorang Nabi yang tidak diikuti oleh seorang pun, maka nanti di yaumul kiamat akan datang sendirian. Ya'ti wahdah. Ini dari lafaz wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan saya melihat seorang nabi tidak ada padanya seorang pun. Sehingga dia seorang diri datang di apa namanya di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar seorang diri dengan tanpa adanya pengikut. Naam. Ini beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan hadis dan bab tahqiqut tauhid. Wa ma yukafiru minaz dunub. Dan insyaAllah ta'ala pada pembahasan yang berikutnya kita lanjutkan masalah-masalah yang lain. Dan insyaAllah masuk kepada bab yang berikutnya pula. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Yang membersihkan kotoran, hukum asalnya menggunakan air. Tamam? Bisa dituang, bisa dilap, bisa diawakan. Yang penting apa namanya, najisnya itu bisa hilang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Bagaimanakah cara sujud sahwi? Caranya, ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam, ada yang merinci. Kalau apa namanya, kelupaannya dalam bab kurang, karena kurang amalan ibadahnya, kurang amalan sholatnya sebelum salam. Kalau kelebihan jumlah ibadahnya, jumlah sholatnya, rakaatnya atau apanya setelah salam. Ada lagi yang merinci sujud sahwi itu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Karena pada waktu itu ada beberapa kejadian di zamannya Rasul. Terkadang di sebuah kejadian beliau sebelum salam, di yang lainnya setelah salam. Sehingga ditengok riwayatnya, bagaimana kejadiannya, maka dilakukan persis seperti yang dilakukan sama Rasulullah SAW. Hadal akhir wal aula, pendapat yang terakhir ini, ikhwan yang lebih tepat, yang lebih layak dalam rangka untuk mencunuh Rasul SAW. Jadi pada khusus untuk kejadian-kejadian yang terjadi di zamannya Rasul, kalau menimpa di zaman sekarang ini juga, maka kaifiahnya disamakan dengan contohnya Rasulullah SAW. Adapun kalau kelupaannya, tamam, kelupaannya itu. Di luar itu semuanya, maka jawazul umrain, diperbolehkan dua-duanya. Bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Kaifiyahnya bagaimana? Kalau misalkan dia sebelum salam, telah dia tasyahud akhir, selesai membaca tasyahud, membaca salawat, membaca ta'awud. Sebelum dia salam, dia bertakbir. Allahu Akbar, sujud. Tamam, sujud. Membacanya ialah membaca doa sujud. Kemudian tapi lagi Allahu Akbar, duduk. Membaca doa-doa duduk. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar, sujud. Juga membaca doa sujud. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Dan langsung salam. Sehingga tidak mengulangi tasyahudnya lagi. Langsung itu. Selesai dua kali sujud sahwi, langsung dia salam. Baik, sekarang kaifiyahnya setelah dia salam. Dia membaca tasyahud, membaca salawat, membaca ta'awud. Kemudian dia salam. Setelah dia salam, dia takbir lagi. Allahu Akbar, sujud, sahwi. Kemudian Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar duduk, kemudian salam lagi. Kemudian salam lagi. Itu kefianya. Apa hukumnya orang yang meminta bantuan harta kepada orang lain untuk melunasi hutangnya? Minta bantuan sini bagaimana maksa di sini? Gali lubang untuk lubang atau bagaimana? Kalau semata-mata gali lubang untuk lubang, utang sama si fulan sekian, nah jatuh temponya, utang lagi sama si fulan, dibayarkan ke sana, terus begitu. Insya Allah lapas. Insya Allah enggak ada masalah. Cuma dia biasanya cuma begitu aja. Tapi kalau misalkan meminta bantuan orang lain, dalam artian minta kepada orang lain untuk melunasi hutangnya, dirinci. Dirinci. Kalau misalkan dia sebagai seorang anak minta sama orang tuanya, ada syai'un la ba'sa bihi insyaallah, enggak ada masalah. Kalau itu adalah orang tuanya. Dan orang tua masih berkewajiban untuk ngurusi anaknya selama itu anak belum mampu. Belum mampu. Tapi kalau saya minta kepada orang lain, saya minta kepada si fulan, saya minta sama si Yusuf, Yusuf, saya minta uangnya ini. Apa? Saya punya utang ini sama pihak lain. Minta saya sama dia, itu namanya tasawul. Tasawul. Nah, minta-minta ngemis. Yang namanya ngemis tidak halal, kecuali dalam beberapa perkara saja. Dalam beberapa perkara saja. Sehingga aula lebih tepat tidak meminta-minta sama orang lain. Usaha untuk melunasi hutangnya dengan cara yang halal, dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya. Lain hal kalau misalkan dia utang lagi sama orang lain, tidak ada masalah. Pada hari kiamat tidak akan melangkah kaki anak Adam sebelum ditanya 4 perkara. Ditanya masalah umurnya, hartanya, badannya, dan ilmunya. Ilmu manakah yang akan dipertanyakan nanti? Ilmu syariah. Al-ilmu syar'i fi ma amila fi ilmu agama. Pada perkara amalan dia. Apakah dia telah mengamalkan ilmunya atau tidak. Oleh ilmu syar'i, ini umum bahasanya. Baik itu yang dihukumi wajib secara hukum fikih atau yang dihukumi sunnah secara hukum. Semuanya akan dipertanyakan. Nah, jarak berapa kilometer bisa dikatakan safar? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Sahih dan yang tepat insyaAllah ta'ala bahwasanya ini kembali kepada urf. Kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat. Kalau mereka pergi ke sebuah tempat, mereka katakan sebagai safar, pepergian, maka dikatakan sebagai pepergian, maka dia pun memiliki hukum musafir dengan tanpa batasan kilo atau yang semisalnya. Atau yang mengatakan pengertian uruf di sini, kebiasaan di sini ialah uruf al-mutaqaddimin, kebiasaan sesuai dengan zaman timur dulu, bukan dengan zaman sekarang. Amma kalau zaman sekarang, karena dina azakumullah, sini Irian Jaya naik pesawat cuma 3 jam nggak capek. Nah, tidak bawa apa-apa pun juga nggak ada masalah. Di pesawat juga dikasih air minum. Karena dikasih makan di sana. Nggak lelah, nggak capek. Padahal jauhnya minta ampun. Ada yang mengatakan, kembali pada uruf al-mutaqaddimin. Kebiasaan orang-orang dahulu. Artinya apa? Zaman? Zaman apa? Zaman unta. Nah, sana. Jadi, diperkirakan zaman dahulu kalau menunggang kuda. Tamam, ke sebuah tempat. Itu dikatakan sebagai safar, maka dikatakan sebagai Allahu ta'ala al-Muslim. Ada yang mengatakan ini. Sehingga dikembalikan pada kebiasaan masyarakat yang ada. Apa hukumnya seorang ibu yang menyusui anaknya lebih dari 2 tahun? Enggak ada, saya enggak pernah mengetahui adanya riwayat atau ayat yang melarang demikian. Yang ada ialah pembahasan masa susuan itu 2 tahun. Ada melarangannya Allahu a'lam. Sehingga ini dikembalikan kepada medis. Dikembalikan pada secara medis, secara kesehatan. Kalau memang menyusui sang anak lebih dari 2 tahun itu enggak ada masalah, maka enggak ada masalah pula, perkara sifatnya mubah. Tapi kalau secara medis dikatakan lebih dari 2 tahun akan membahayakan sang anak, maka jangan dilakukan, sebab itu mengandung kemadharatan bagi sang anak. La dharar wala dirar, enggak ada kemadharatan dan tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Pengetahuan saya, khabar yang saya terima secara medis, menyusui anak lebih dari 2 tahun bisa membahayakan anak. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada nas atau dalil yang menyebutkan bagi wanita dan anak-anak yang tidak ikut sholat Jumat ketika mau sholat zuhur harus mengikuti atau mendengarkan khutbahnya sahur terlebih dahulu? Enggak ada demikian. Tidak ada nas yang mengatakan demikian dan juga tidak ada persyaratan demikian. Sehingga untuk kaum wanita yang di rumah yang enggak ikut sholat Jumat bersama dengan imam, dia sholat zuhur 4 rakaat, bukan 2 rakaat. 4 rakaat. Ada masalah waktunya, ialah ketika telah masuk waktu zuhur. Ini yang harus diperhatikan. Sebab untuk Jumat itu diperbolehkan untuk lebih dahulu. Sebelum zawal, sebelum terbenamnya matahari, itu diperbolehkan memulai khutbah Jumatnya. Jadi paham ini? Sehingga kaum wanita harus jeli dalam masalah ini. Dilihat apakah telah masuk waktu sholat atau belum. Kalau sudah masuk waktu sholat, maka segera dia sholat dengan tanpa menunggu selesainya khutbah imam. Apalagi setelah selesainya, jamaah pulang dari masjid. Hadahuwa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yakfi insyaAllah. Cukup sampai sini saja. Sudah siang. Pengurus yang lainnya sudah gelisah-gelisah ngurusi anak-anaknya. Wallahu ta'ala. Naktafi lawan insyaAllah. Subhanak wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.